Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan kita dari kitab Al-Fiqhul Muyassar fi Dau'il Kitabi wa Sunnah. Kita masih dalam pembahasan bab yang kedua tentang azan dan iqamah. Dahaina minal mas'alatil ula. Kita telah selesai dari masalah yang pertama tentang definisi azan, definisi iqamah, dan hukum keduanya, itu hukum azan dan iqamah. Baik, kita masuk pada masalah yang kedua. Al-mas'alatu tsaniyah. Masalah yang kedua, syurutu sihhatihima. Syarat-syarat sahnya azan dan iqamah. Disebutkan di sini ada 6 syarat-syarat sahnya azan dan iqamah. Asyartul awal, syarat yang pertama, al-islam. Hendaknya orang yang azan tersebut adalah orang yang muslim. Fala yasihhani minal kafir. Maka azan dan iqamah tidak sah bila dilakukan oleh seorang yang kafir. Ini syarat yang pertama. Sebagaimana ini syarat sahnya ibadah-ibadah yang lain. Salat, puasa, dan yang lainnya. Asani, syarat yang kedua, al-aqlu, berakal. Hendaknya orang yang azan atau orang yang iqamah adalah orang yang berakal. Fala yasihhani minal majnuni wassakrani wa ghairil mumayyiz kasairil ibadat. Maka tidak sah azan dan iqamah yang dilakukan oleh seorang yang majnun, seorang yang gila. Wassakran, demikian pula tidak sah azan dan iqamah yang dilakukan oleh orang yang mabuk, yang hilang akalnya. Wa ghairil mumayyiz, demikian pula tidak sah azan dan iqamah bila dilakukan oleh seorang anak kecil yang belum mumayyiz. Kasairil ibadat, seperti semua bentuk ibadah-ibadah yang lain, salat dan yang lainnya dari berbagai macam ibadah, tidak sah bila dilakukan oleh seorang yang gila atau orang yang mabuk atau anak kecil yang belum mumayyiz. Nah, dan umur tamyiz ghaliban pada umumnya adalah Naam, 7 tahun. Berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, muru auladakum bis-shalah wa hum abna sab'i sinin. Wadribuhum 'alaiha wa hum abna 'ashri sinin. Perintahkan anak-anak kalian untuk sholat ketika mereka berumur 7 tahun. Dan pukul kalau tidak mau sholat ketika mereka berumur 10 tahun. Ini menunjukkan ghalibnya pada umumnya orang atau anak yang mumayyiz. Naam adalah anak-anak yang telah berumur 7 tahun. Tidak menuntut kemungkinan ada yang sebelum 7 tahun sudah mumayyiz. 6 tahun sudah mumayyiz. Ada. Namun pada umumnya anak yang mumayyiz adalah anak yang berumur 7 tahun. Dia sudah bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Mana yang dia harus lakukan dalam sholatnya, dalam sholatnya. Sehingga syarat akal, berakal, ini adalah syarat sahnya ibadah. Di antara ibadah adalah azan dan iqamah. Asyaratu salih, syarat yang ketiga, az-zukuriyah, berkelamin laki-laki. Hendaknya yang azan adalah seorang yang berjenis kelamin laki-laki. Fala yasihani minal mar'ati, maka tidak sah azan dan iqamah, itu azan dan iqamah untuk laki-laki, bila dilakukan oleh seorang wanita. Lil fitnati bisautiha, karena adanya fitnah dengan suara wanita. Perempuan azan di masjid misalnya, enggak sah. Fala yajuzu lahu lahadzalik, tidak boleh baginya untuk melakukan hal tersebut. Dan bahkan azannya tidak sah. Azan wanita untuk laki-laki tidak sah. Demikian pula iqamahnya tidak sah. Iqamah wanita untuk laki-laki. Wala minal khunsa, demikian pula tidak sah azan dan iqamah yang dilakukan oleh khunsa. Siapa? Mau bencong atau banci, apa lagi? Waria, wanita pria. Baik. Tidak sah. Kenapa? Li adamil ilmi bi kaunihi dzakaron, karena tidak diketahui dia itu lelaki. Tidak diketahui. Baik, ini syarat yang ketiga, harus laki-laki yang azan. Kemudian bolehkah wanita azan sesama wanita, atau azan untuk wanita, azan untuk wanita, itu sesama wanita. Nah, atau azan, seorang wanita azan di rumahnya untuk sendiri di rumahnya, atau yang semisalnya. Nah, bolehkah yang demikian itu, atau sahkah azannya? Ikhtalafu fi dzalik, para ulama berselisih dalam masalah ini. Apa hukum azan seorang wanita, baik sesama wanita di lingkungan wanita, atau mungkin di rumahnya, Para ulama berselisih tentang masalah sunnah atau tidaknya. Adapun dalam masalah wajib atau tidaknya, maka tidak ada perselisihan bahwasannya wanita tidak wajib azan dan iqamah, baik ketika bersendirian atau ketika sesama wanita. Tidak wajib azan dan iqamah, dan ini tidak ada perselisihan. Yang diperselisihkan adalah apakah disunahkan untuk azan dan iqamah. Nah, para ulama berselisih dalam masalah ini. Jumhur para ulama, mayoritas para ulama berpendapat bahwasanya wanita la azan wa la iqamah. Untuk wanita tidak ada azan dan tidak ada iqamah. Sebagian yang lain berpendapat laha iqamah. Baginya disunahkan untuk iqamah saja. Wabaduhum yakulun, dan sebagian lain mengatakan yustahab lahunnal azan wal iqamah. Disunnahkan bagi mereka juga azan dan iqamah dengan syarat. Ya. Dengan syarat tidak mengangkat suaranya, ya, tapi cukup didengar oleh dirinya sendiri atau sesama wanita yang ada di sekitarnya, ya. Tidak mengangkat suaranya sehingga terdengar oleh para lelaki. Dan juga mereka belum mendengar azan di kampung tersebut atau di tempat mereka tinggal. Bahkan sama sekali di kampung tidak terdengar azan. Nah, ini dua poin penting yang harus diperhatikan bagi mereka yang berpendapat disunnahkan bagi wanita azan dan iqamah. Jumhur para ulama yang berpendapat dengan pendapat pertama, mereka beralasan karena tidak adanya dalil. Tidak ada dalil, tidak pernah para sahabiyah teriwayatkan azan atau iqamah. Sehingga tidak ada riwayat dalam hal ini. Karena tidak adanya dalil tentang azan dan iqamah untuk wanita, maka jumhur para ulama berpendapat bahwasanya wanita la azan wa la iqamah. Tidak ada azan dan tidak ada iqamah. Kemudian apakah dilarang? Ya. La. Adapun masalah apakah dilarang, maka tidak. Kenapa? Li'annaha au li'annahuma zikrun. Ya, karena keduanya azan dan iqamah adalah zikir. Nah. Bahkan datang dari sahabat Abdullah bin Umar dalam Musnad Ibn Abi Syaibah. Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma ditanya, hal ala nisa'i adhan? Apakah wanita juga ada azannya? Faghadib, maka beliau marah. Waqal, dan beliau berkata, ana anha an zikrillah, apakah aku melarang dari berzikir kepada Allah? Taib. Maka berdasarkan riwayat ini, sebagian para ulama berpendapat bahwasannya para wanita juga disunnahkan untuk azan dan iqamah dengan syarat, tidak mengangkat suaranya dan juga mereka belum mendengar, azan. Naam, di tempat mereka tinggal. Nah, adapun ketika telah mendengar, ya, maka cukup bagi mereka adalah iqamah. Nah, cukup iqamah untuk menegakkan sholat. Adapun riwayat dan pernah lemah mah. Dalam Musnad Ibnu Abi Syaibah riwayat Aisyah azan dan iqamah akan tetap. Lais bin Abi Sulaim ini lemah dalam periwayatan hadis, bahkan bukan sekedar lemah tetapi mukhtalid, campur aduk hafalannya, tidak kokoh, tidak mutkin. Tidak lurus hafalannya. Maka berdasarkan riwayat tersebut, fala ba'sa, tidak mengapa bagi wanita untuk azan dan iqamah. Tidak mengapa untuk wanita azan dan iqamah. Hanya saja dengan memperhatikan poin tadi, tidak mengangkat suaranya. Nah, dan juga mereka belum mendengar azan di tempat mereka tinggal. Berkata Ibnu Munzir rahimahullah, al-adhanu dzikrun min dzikrillah, fala ba'sa an tu'adhdhinul mar'ah wa tuqim. Azan adalah salah satu zikir dari bentuk berzikir kepada Allah, maka tidak mengapa wanita azan dan juga iqamah. Kemudian Imam Ahmad rahimahullahu taala beliau mengatakan, tentang azan bagi wanita, in fa'alna fala bas wa in lam yaf'alna fajais. Kalau mereka melakukan maka tidak mengapa, kalau tidak juga boleh, tidak mengapa. Demikian pula ucapan para ulama yang lain. Nah, yang tidak bisa kita nukil semuanya. Nah, ini khulasa ringkasan tentang azannya wanita dan iqamahnya wanita. Adapun azan dan iqamahnya wanita untuk laki-laki, hadza la yajuz, ini tidak boleh, ya. Nah. Ini syarat yang ketiga. Asyarat rabi', syarat yang keempat. An yakuna al-adhanu fi waqti shalah, hendaknya azan tersebut dikumandangkan di waktu salat. Fala yasihhu qabla dukhuli waqtiha, maka tidak sah azan yang dikumandangkan sebelum masuk waktunya. Sebelum masuk waktunya. Terlanjur misalkan. Terlanjur azan sebelum waktunya. Nah, yu'id, diulangi. Taib, mengulangi azan, karena azan yang dikumandangkan sebelum waktunya la yasih, tidak sah. Harus azan tersebut dikumandangkan ketika telah masuk waktu sholat. Namun ada azan yang dikecualikan, yang boleh dikumandangkan sebelum masuk waktunya. Apa itu? Ghairal adzanil awwal lil fajri wal jumu'ah. Yaitu azan awal subuh dan juga azan awal jumu'ah. Nah, untuk sholat jumu'ah. Taib, azan awal disunnahkan, disyariatkan, bahkan disunnahkan. Nah, sebagaimana pada zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ada dua azan di waktu subuh. Pertama adalah Bilal, dan azan yang kedua tanda masuknya waktu sholat subuh adalah Ibnu Ummi Maktum. Beliau salah salah mengatakan kulu washrobu hatta yu'adzina Ibnu Ummi Maktum. Makanlah dan minumlah bagi yang mau sahur sampai Ibnu Ummi Maktum mengumandangkan azan. Sehingga boleh, bahkan disyariatkan dan disunahkan untuk azan pertama di sebelum subuh, ya, sebelum masuk waktu sholat fajar. Yang jarak antara azan pertama dan azan yang kedua, ya, kurang lebih, ya, disebutkan dalam hadis, kurang lebih antara naiknya muadzin pertama, ya, atau turunnya muadzin pertama dan naiknya muadzin yang kedua, ya, naik ke tempat yang tinggi. Agar supaya terdengar oleh kaum muslimin. Artinya jarak yang tidak lama, ya, jarak yang pendek, ya, mungkin nus sa'ah atau rubu sa'ah, ya, setengah jam, ya, atau mungkin seperempat jam. Artinya bukan jarak yang lama antara azan pertama dengan azan kedua, ya. Misalkan azan pertama jam 2 malam misalkan, lah, ya. Nah, subuhnya jam 5, ya, atau setengah 5, azan pertama jam 2, ya. Tidak demikian, ya, tidak sejauh itu, ya. Melainkan dekat, jarak antara azan yang pertama dengan azan yang kedua. Yang diantara faedah azan yang pertama, ya, untuk membangunkan atau untuk mengingatkan yang sholat malam, ya, kalau mau sahur hendaknya cepat sahur, ya, diingatkan. Kemudian azan Jum'ah boleh mengumandangkan azan pertama untuk azan Jum'ah, sebagaimana ini sunnahnya khalifah yang ketiga Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Di zaman Utsman radhiyallahu taala anhu, keadaan ekonomi sudah mulai membaik. Banyak para saudagar, pedagang, pertanian meningkat, dan seterusnya. Banyak orang yang sudah sibuk dengan perdagangan, pertanian, dan yang lainnya. Sehingga beliau radhiyallahu ta'ala anhu memerintahkan untuk melakukan atau mengumandangkan azan, untuk mengingatkan bahwasanya ini adalah hari Jum'ah, diingatkan para pedagang, para petani dan yang lainnya, kaum muslimin, agar siap-siap, sehingga dikumandangkanlah azan yang pertama. Dan azan yang pertama ini dikumandangkan sebelum masuk, waktu Jum'ah, sebelum masuk waktu zuhur. Dikumandangkan di mana? Di pasar-pasar, di tempat-tempat keramaian, untuk mengingatkan manusia. Baik. Adapun azan pertama sebagian kaum muslimin zaman sekarang, ketika telah masuk waktunya, azan pertama tandanya masuk waktu sholat, azan keduanya tanda untuk khatib. Taib, bukan demikian kondisi yang dilakukan oleh sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Azan pertama yang dikumandangkan pada zaman Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu adalah sebelum masuk waktu sholat, sebelum masuk waktu Jumu'ah. Maka boleh mengumandangkan untuk azan tersebut, azan pertama sebelum subuh, demikian pula azan yang pertama sebelum masuk waktu Jumu'ah. Fayajuzu qoblal waqt, boleh dikumandangkan sebelum masuknya waktu sholat, adzan pertama tadi. Wa antakunal iqamatu 'inda iradatil qiyami lis-shalah. Kalau tadi adzan ya, adzan hendaknya dikumandangkan ketika sudah masuk waktu sholat. Kalau iqamah, wa antakunal iqamah, hendaknya iqamah itu dikumandangkan engda iradatil qiyam li shalah, ketika hendak berdiri melaksanakan salat. Itu ketika salat mau dilaksanakan. Ketika salat mau dilaksanakan, maka ketika itulah dikumandangkan atau dibacakan iqamah. Kemudian asyaratul khamis, syarat yang kelima. An yakunal adhanu murattaban mutawalian. hendaknya azan dikumandangkan secara tertib dan berturut-turut. Ya. Kama waradat bidzalika sunnah, sebagaimana yang telah dijelaskan oleh sunnah, ya. Sebagaimana ada dalam hadis, ya. Sebagaimana datang dalam sunnah itu dalam hadis, bahwasanya azan itu tertib dan berturut-turut. Wa kadzalikal iqamah, demikian pula iqamah, tertib dan berturut-turut. Wa sayati bayanuhu fil kalam ala sifatil adzani wal iqamah, dan nanti akan datang penjelasan tentang sifat-sifat adzan dan iqamah, lafaz-lafaznya dan seterusnya. Nah. Ini syarat yang kelima, harus tertib dan iqamah apa? Berturut-turut. Harus tertib. Lafaznya harus tertib. Ya. Takbir dulu, ya. Kemudian habis takbir dua kali atau empat kali ketika azan, baru naam tasyahud, ya. Asyhadu an la ilaha illallah, berapa kali? Dua kali. Terus tasyahud, nah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, berapa kali? Dua kali. Kemudian hayya 'alas shalah, berapa kali? Dua kali. Kemudian hayya 'alal falah, berapa kali? Dua kali. Kemudian takbir, berapa kali takbirnya? Dua kali. Kemudian la ilaha illallah, berapa semua lafadznya? Sambil ngitung. Hah? 16, enggak salah hitung. Hah? 19. Hah? 14. Masya Allah. Wah, salah hitung semua ini. Hah? 15, ikhwan. Kita hitung kalau enggak percaya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, berapa? Dua. Allahu Akbar, Allahu Akbar, berapa? Dua. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Berapa? 15. Ya. Yeah. Harus tertib, ya, dari lafaz yang pertama sampai lafaz yang terakhir. Kalau tidak tertib tidak sah, ya. Misalkan tasyahudnya duluan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ya. Atau kebalak-balik, enggak sah azannya. Ya. Atau hayya 'alal falah dulu, ya, sebelum hayya 'alas shalah. Enggak sah azannya. Nah, harus tertib. Ini makna tertib. Lafaz yang pertama sampai lafaz yang terakhir, sebagaimana yang datang dalam hadis, ya, lafaznya. Demikian pula iqamah harus tertib, ya, lafaznya. Dan harus mutawalian. Ya, kalau iqamah berapa lafaznya? Hah? Hah? Empat. Iqamah lafadznya berapa? Hah? 11. Ya. 11. Kita hitung. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Qad qamatish shalah, qad qamatish shalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. 11, ya. Nah, ini lafaz iqamah juga harus tertib. Kalau tidak tertib maka tidak sah, ya. Mutawalian, dan harus mutawalian, harus berturut-turut. Ya. Nah, gak boleh apa? Misalkan baru azan, ya, atau nyampe hayya 'alas shalah, ah makan dulu misalkan. Ya. Nah, misalkan lama nanti baru nyambung lama, ya. Nah. Maka ini tidak berturut-turut namanya. Tidak sah kan ya. Harus berturut-turut. Kemudian lanjut. Asyartu sadi, syarat yang keenam. An yakunal adzan wa kadzalikal iqamah bil lughatil arabiyyati wa bil alfadhil arabiyyati allati waradat biha sunnah. Hendaknya azan, demikian pula iqamah, dikumandangkan dengan bahasa Arab. Ya. Enggak boleh dikumandangkan dengan bahasa Jawa atau yang lainnya selain bahasa Arab. Nah. Wa bil alfadil arabiyah, dan juga harus dengan lafaz-lafaz Arab. Ya. Harus dengan lafaz-lafaz Arab. Bahasanya bahasa Arab, lafadznya juga harus lafadz Arab. Alati waradat biha sunnah, yang telah datang sunnah dengannya. Nah, itu yang telah tertera di dalam hadis, ya, dari lafadz-lafadz azan tersebut. Nah. Jika ada yang azan atau iqamah dengan selain bahasa Arab, maka la yasih, tidak sah azannya. Azan dengan artinya misalkan Allah Maha Besar misalkan, ya, artinya benar memang, tapi apa, la yasih, tidak sah azannya, karena harus dengan bahasa Arab, ya, bukan dengan artinya atau terjemahannya. Nah, ini diantara syurut sihhatil adzani wal iqamah, syarat-syarat sahnya adzan dan iqamah. Ya tadi wabil alfadil arabiyah, harus dengan lafadz-lafadz Arab. Baik. Azan itu disunahkan untuk orang yang bersuara keras, ya, supaya terdengar, ya. Bukan untuk apa? Berlenggak-lenggok seperti irama Jawa, ya. Nah, kalau itu namanya nyanyi, ya. Tetapi apa? Nah, dengan suara yang keras. Pembahasan selanjutnya juga agak lumayan panjang, ya. Masalah yang ketiga tentang sifat-sifat yang disunahkan bagi seorang muadzin. Bagi seorang muadzin. Kita lanjut ba'dal adzan, ya. Fadl al-muadzin ya'adzin. Baik, kita lanjutkan. Al-mas'alatu thalithah, masalah yang ketiga. fi sifatil mustahabbati fil muadzin. Sifat-sifat yang disunnahkan bagi seorang muadzin. As-sifatul ula, sifat yang pertama, an yakuna adlan aminan. Hendaknya seorang muadzin adalah seorang yang adil dan terpercaya. Orangnya adil dan terpercaya. Adil, ya, dia bisa menempatkan sesuatu pada tempatnya. Kalau zalim, itu meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. An yakuna adlan aminan. Hendaknya atau disunnahkan seorang yang adzan tersebut adalah seorang yang adil dan terpercaya. Kenapa? Li'annahu mu'tamanun yurja'u ilaihi fis sholati wassiyam. Karena dia dipercaya untuk menjadi rujukan di dalam puasa, sholat dan puasa. Ya, dalam hal sholat dia jadi rujukan. Oh, ini sudah masuk waktunya. Ya. Dalam hal puasa juga dijadikan rujukan. Ya. Nah, akhir sahur dan juga waktu berbuka. Jadi rujukan para muadzin ini. Sehingga hendaknya mereka seorang yang adil dan terpercaya. Fala yu'man an yaghurrahum bi adzanihi in lam yakun kadzalik. Kalau dia bukan orang yang adil dan bukan orang terpercaya, maka tidak aman. Tidak aman seorang muadzin akan menipu kaum muslimin. Ya, menipu kaum muslimin. Belum waktunya sudah azan, belum maghrib sudah azan, akhirnya kaum muslimin buka. Ya. Nah, sehingga harus yang adlan aminan, harus yang adil dan terpercaya. Ya. Karena dia jadi rujukan dalam hal sholat dan puasa. Asani atau asaniyah, as-sifatu tsaniyah, sifat yang kedua yang disunnahkan bagi seorang muadzin, an yakuna balighan akilan. Disunnahkan seorang muadzin adalah seorang yang dewasa, yang sudah balig, ya, sudah balig dan akil, ya, balig dan berakal. Wa yasihu adzan as-sabiyil mumayyiz, dan sah juga adzan anak kecil yang sudah mumayyiz. Yang sudah mumayyiz sah, cuman disunnahkan yang sudah dewasa. Yang sudah mumayyiz sah. Ini saja disunnahkan yang sudah dewasa. Nah, yang akalnya lebih sempurna. Sifat tsalitsah, sifat yang ketiga yang disunnahkan adalah an yakuna aliman bil awqat. Disunnahkan bagi seorang muadzin atau hendaknya seorang muadzin dia tahu dengan waktu-waktu salat. Liyataharraha, agar supaya dia berhati-hati dan tepat dalam mengumandangkan azan pada waktunya. Fayu'adzinu fi awwaliha, sehingga dia bisa azan di awal waktunya. Ya. Beda ketika dia tidak tahu waktu-waktu sholat, maka dia tidak bisa azan di awal waktunya. Li'annahu in lam yakun aliman rubbama ghalita aw akhta'a. Karena kalau dia tidak tahu waktu-waktu sholat, kadang-kadang dia keliru atau salah. Nah, keliru atau salah. Sehingga naam, di antara sifat-sifat yang hendaknya ada pada seorang muadzin adalah dia tahu waktu-waktu sholat. Baik dia tahu waktu dengan cara melihat matahari, ya, ataupun mungkin dengan cara melihat jadwal yang sudah ada, ya. Nah, dengan cara melihat jam, ya. Terus bagaimana dengan muadzinnya Rasulullah SAW yang buta? Hah? Buta berarti kan tidak bisa lihat matahari atau waktu-waktu sholat. Hah? Mencium aroma subuh, aroma subuh. Hah? Nah, baik, kalau yang buta atau yang semisalnya, maka yang tahu memberitahu. Artinya beliau azan ketika diberitahu telah masuk waktunya. Nah, demikian pula boleh seorang anak kecil azan. Nah, ketika telah diberi tahu waktu masuk sholat. Nah. Sifat rabi'ah, sifat yang keempat, an yakuna sayyitan liyusmi'an nas. Disunahkan seorang yang muadzin adalah seorang yang suaranya kuat, ya. Nah, karena untuk memperdengarkan kepada manusia, pada kaum muslimin, sehingga hendaknya suara yang keras. Nah. Al-khamisah, syarat yang atau sifat, ya, bukan syarat, sifat yang kelima, an yakuna mutatahhiran minal hadatsil asghari wal akbar. Hendaknya atau disunahkan seorang muadzin itu suci dari hadas kecil dan hadas besar. Ini sunnah. Artinya dikatakan sunnah, artinya bukan syarat, bukan syarat dan bukan wajib. Boleh orang yang berhadas kecil azan, demikian pula yang berhadas besar azan. Nah, sah azannya. Akan tetapi disunnahkan, disunnahkan seorang yang muadzin untuk suci dari hadas kecil dan hadas besar. As-sadisah, yang keenam, an yu'adzina mutatahhiran minal hadasil asghar wal akbar. Sama, ya. Ada cetakan yang lain enggak? Tawa ukhra. Cetakan yang lain. Indah. Cita, aywa. Aywa, naam. Hadi. An yu'adzina qa'iman mustaqbilal qiblah. Ya, di sini an yu'adzina mutatahhiran lagi, ya. Nah, cetakan apa ini? Berarti cetakan yang enggak bagus ini. Daru A'lamis Sunnah. an yakuna qa'iman mustaqbilal qiblah. Disunahkan untuk berdiri dan menghadap ke arah kiblat. Nah. Baik. Ada yang punya pinjam pulpen ya? Atas. As-sabi'ah yang ketujuh, an yaj'ala usbu'aihi fi udhunaihi. Disunahkan untuk meletakkan kedua telunjuknya di kedua telinganya. Nah, disunahkan untuk meletakkan kedua telunjuknya di kedua telinganya. Wa an yudira wajhahu 'ala yaminihi idza qala hayya 'ala shalah. Dan disunahkan untuk memutar wajahnya ke arah kanan ketika mengucapkan hayya 'ala shalah. Disunahkan untuk menghadapkan wajahnya ke arah kanan. Wa 'ala yasarihi idza qala hayya 'ala al-falah. Dan disunahkan untuk memutar wajahnya ke arah kiri ketika mengucapkan hayya 'ala al-falah. Hadis sunnah, dan ini hukumnya sunnah. Kemudian yang terakhir, ats-tsaminah yang ke-8, an yatarassala fil adzan ayatamahal. Hendaknya pelan-pelan dalam azan. Tamahul. Tidak tergesa-gesa. Berbeda dengan iqamah. Wa yuhdirul iqamah. Dan disunahkan untuk mempercepat iqamah. Ayusri'u fiha. Kalau iqamah cepat. Allah Akbar, Allahu Akbar. Ashadu an la ilaha illallah. Dan seterusnya. Kalau adhan, tamahul. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tamahul. Ini 8 perkara yang disunnahkan bagi seorang muadzin. Nah. Sebagai penutup daras malam hari ini, nah, sedikit tentang fadlul adzan, keutamaan adzan. Nah, supaya banyak orang yang senang adzan, ya. Nah, adzannya tidak terlambat terus, ya. Subuh adzannya jam 5. Yang lain sudah adzan, ini baru adzan. Fadlul adzan, penting untuk mengetahui keutamaan adzan. Baik, di antara keutamaan adzan, seorang muadzin atau para tukang adzan itu adalah atwalun nasi a'naqan yaumil qiyamah. Mereka adalah manusia yang paling panjang lehernya pada hari kiamat. Tentara, oh ini tukang azan nih, waktu di dunia. Sebagaimana dalam Sahih Muslim dari sahabat Muawiyah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al muadzinuna atwalun nasi a'naqan yauman qiyamah." Para tukang azan, mereka adalah manusia yang paling panjang lehernya pada hari kiamat. Ada asar, ada pengaruh, ya, dari azannya. Terbedakan sendiri kondisinya, ya, pada hari kiamat. Panjang lehernya. Kemudian di antara keutamaan yang lain dari keutamaan azan, bahwasannya manusia yang mendengar azan ataupun jin yang mendengar azan atau makhluk lain yang mendengar azan, kecuali mereka akan menjadi saksi pada hari kiamat. Menjadi saksi bagi si yang mengumandangkan azan. Bagi si tukang azan. Nah. Sebagaimana dalam hadis yang sahih diriwayatkan dalam Sahih Bukhari dari sahabat Abu Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kunta fi ghanamik aw badiyatik fa adzanta bis shalah." Farfa sautak bin nida. Fa innahu la yasma'u mada sautil muadzin jinnun wala insun wala syai'un illa syahida lahu yaumal qiyamah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila engkau berada di tengah-tengah kambingmu, sedang gembala kambing nih di hutan di mana, atau engkau berada di badiah di kampung pedalaman, ya, sendirian misalnya, kemudian engkau azan, ya, azan untuk menunaikan sholat, ya, ini juga dalil disunahkan apa, kalaupun kita sendirian di hutan di mana, ya, nah, walaupun gak ada orang yang mendengar dan seterusnya, disunahkan untuk azan ketika mau sholat, ya. Nah, ketika di pedalaman sendirian di hutan atau di padang pasir atau di tengah-tengah gembalaannya dia mau sholat, maka kumandangkan azan, ya, walaupun gak ada orang yang datang. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila engkau berada di tengah-tengah kambingmu atau di badiah di pedalaman, kemudian engkau azan untuk menunaikan salat, maka farfa sautaka binida, angkatlah suaramu. Ya. Angkatlah suara azanmu. Ya. Walaupun enggak terdengar oleh manusia, enggak ada orang, sendirian, angkat suaramu. Ya. Kenapa? Karena tidaklah jin, manusia atau sesuatu yang mendengar suara seorang muadzin, kecuali dia akan menjadi saksi bagi muadzin ini pada hari kiamat. Subhanallah. Banyak saksinya nanti berarti ini, yes, para muadzin, karena banyak yang mendengar suaranya. Ini keutamaan muadzin. Tertarik jadi muadzin? Taib. Kemudian di antara keutamaan yang lain, bahwasannya jika manusia mengetahui keutamaan azan, maka mereka akan berlomba-lomba untuk mengumandangkannya. Sebagaimana dalam hadis yang sahih dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau ya'lamun nasu ma fin nida'i was-saffil awwali, tsumma lam yajidu illa an yastahimu 'alaihi lastahamu." Kalau seandaikan manusia tahu apa yang ada dalam azan dan juga apa yang ada dalam shaf yang pertama, kemudian mereka tidak mendapatkan hal tersebut kecuali harus, nah apa istahamu? Hah? Diundi. Nah. Maka mereka akan mengundinya. Berlomba-lomba untuk mendapatkannya. Kalau seandainya tidak ada cara lain untuk mendapatkannya kecuali dengan cara ini, maka akan dilakukan cara ini. Menunjukkan fadlul azan atau fadlun nida, keutamaan nida azan. Taib, dan masih banyak ya hadis-hadis yang lain tentang keutamaan azan. Bisa antum buka dalam kutubul hadis, kitab-kitab hadis, baik Sahih Bukhari, Sahih Muslim atau kutubus sunan. Tentang keutamaan-keutamaan azan. Kemudian yang terakhir, mana yang lebih utama, muazzin atau imam sholat? Hah? Kalau muazzin tadi masya Allah ya keutamanya, berapa hadis. Kalau imam sholat, imam sholat, imam biasanya terakhir ya, terakhir datang baru qomat. Nah, itu imam. Mana yang lebih utama, muazzin atau imam sholat? Ikhtalafa fihi ulama, para ulama berselisih dalam masalah ini. Nah, baik. Yang rajih tentunya apa? Hah? Muadzin. Kenapa muadzin lebih utama dari imam? Datang duluan. Karena mengetahui tibanya waktu sholat. Datangnya duluan, imamnya terakhir gitu. Hah? Nah, manggil imamnya. Baik. Nah, mana yang lebih utama? Hah? Imam. Berarti berselisih ya. Nah, kenapa imam lebih utama? Harus dengan alasan. Karena imam yang menunjuk muadzin. Masya Allah. Nah. Baik, kenapa? Harus jelas alasannya. Kalau jawaban ini bisa dibantah sama yang lain. Yang nunjuk muadzin bukan imam kok, pengurus masjid misalkan. DKM misalkan, bisa dibantah. Apa alasannya? Karena muadzin bagian dari siar-siar dakwah. Berarti muadzin lebih afdol. Nah, Terus? Hah? Karena imam lebih banyak hafalannya, berarti milih imam. Hah? Kenapa? Karena kalau gak ada imam gak ada sholat. Masya Allah. Jawaban antum ini kocak-kocak. Kenapa? Ke imam ketika sakit asyahid didahulukan dalam kuburnya. Kisah perang ini apa? Badar. Taib, Abbas. Yang lain? Hah? Hah? Karena imam bertanggung jawab. Karena imam pemimpin sholat. Muadzin, kenapa? Dipersaksikan oleh seluruh makhluk yang mendengar. Lebih banyak saksinya berarti kan? Hah? Sementara imam tidak ada keutamaan. Nah. Keutamaan apa? Tidak ada keutamaan seperti itu. Yaitu saksi yang banyak ya. Seperti muadzin tadi kan, sak kampung mendengar suaranya. Sak kampung menjadi saksi. Kalau imam enggak, kalau imam cuma 5 salat, cuma 5 orang yang salat, ya cuma 5 itu yang lihat. Iya, gitu. Nah, insyaallah. Tapi belum ada yang mengena. Hah? Ayo, imam tidak hanya memimpin dalam sholat, tetapi juga memimpin di dalam kaum atau kampung atau negeri dan seterusnya. Nah, Labas. Yang lain? Hah? Muadzin lebih utama katanya. Apa alasannya? Ewa, karena termasuk juga adanya didengar oleh imam. Jadi memberitahu imam untuk sholat gitu. Ayo. Nah, apa? Seorang imam lebih utama. Kenapa? Selalu ketika sholat yang ditunjuk jadi imam adalah yang memiliki keutamaan. Nah, Rasulullah, kemudian Abu Bakar dan yang lainnya. Nah, hampir mengena. Hah, kenapa? Imam apa muadzin? Hah? Imam, kenapa? Karena dapat pahalanya makmum. Karena dapat pahalanya makmum imam. Jadi fadhal. Karena lebih mulia daripada yang lain. Nah. Ah, fadhal. Ayo. Hah? Muadzin. Kenapa? Nah, ayo. Karena dengan adanya muadzin maka kaum muslimin tahu waktu sholat dan sholat adalah rukun Islam yang kedua. Labas, ah, imam kenapa? Karena seorang imam memimpin ibadah yang paling utama. Kalau ini tadi muazin yang memberitahukan waktu ibadah yang paling utama. Kalau imam yang memimpin ibadah yang paling utama. Nah, masya Allah. Barakallahu fikum. Nah, nikmat diskusi ya. Barakallahu fikum. La syakka anna al imam afdal minal muadzin. Imam afdal daripada muadzin. Kenapa? Karena ini yang dipilihkan Allah untuk rasulnya. Karena ini yang dipilihkan oleh Allah untuk rasulnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jadi muadzin atau jadi imam? Baik. Inilah yang Allah pilih untuk rasulnya untuk menjadi imam di dalam salat. Sehingga seorang imam atau imamah itu secara ini ya, bukan secara per orang. Misalkan yang imam sholat di sini siapa? Bukan. Imamah maksudnya keimaman ini. Keimaman dan kemuazinan gitu maksudnya. Nah, bukan secara person. Kalau secara person yang paling mulia di sisi Allah ya Allah yang tahu. Ya. Nah, Allah yang tahu. Maksudnya ini secara apa?